yang menyenangkan yang kita lalui, jadikan kenangan tersimpan bersama sama. Segala canda tawa dan ceria terangkai di sini, jadi bagian cerita perjalanan ini. Ingatkah kau kawan akan janji dan impian kita? Hingga kini mimpi kita tak akan terhenti. Kita selalu bersama, takkan pernah terpisah. Selalu bersuka cita, nikmati ceria. Selalu bersuka cita, nikmati dunia.